Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Para pendengar Suara Nabawi dan radio yang bergabung dengan Suara Nabawi yang dirahmati oleh Allah, mengomentari dengan kejadian yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, yaitu tentang Ahmadiyah, maka tetaplah Anda berdasar dengan apa yang telah ditentukan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan, bahkan keluar daripada ajaran Islam. Itu yang pertama. Kedua, jadilah orang yang arif untuk tidak berbuat yang akhirnya bisa merugikan umat Islam secara keseluruhan. Ketiga, orang-orang yang berkepentingan jangan memanfaatkan momen itu untuk mencampur adukkan urusan agama. Isu yang menyatakan agama untuk kekerasan itu adalah dari orang-orang yang hanya berkepentingan untuk mendapatkan materi atau jabatan atau popularitas. Sebenarnya orang yang berkomentar itulah adalah orang berkepentingan, orang yang berbahaya. Karena tidak ada agama mengajarkan kekerasan, tetapi justru dia berkomentar itu adalah sangat menyakiti umat Islam dengan secara keseluruhan. Silakan Anda tegakkan hukum yang Anda buat. Akan adanya satu kekerasan itu dilarang ada di Indonesia. Tetapi mohon yang membuat undang-undang dan hukum, buatlah hukum yang adil sehingga tidak memancing kekerasan. Gambarannya begini, Anda bisa bayangkan kalau anak perempuan Anda tadi itu diperkosa sama seseorang, bahkan beberapa orang, kemudian orang itu melenggang setelah 3 tahun di penjara, apakah bisa menyembuhkan sakit hatinya orang tua tadi itu atau anak yang diperkosa tadi itu? Buat hukum yang sekiranya orang itu puas. Jadi jangan membuat hukum yang main-main, apalagi urusan besar. Jika ada orang yang menghina Rasulullah dihukum sangat ringan, otomatis itu akan membuat reaksi nantinya. Jika ada orang yang memakai label Islam padahal bukan Islami dan itu dianggap adalah hak asasi, otomatis itu akan membuat reaksi bagi umat Islam nantinya. Nah, disinilah keadilan hukum yang harus Anda terapkan. Buat undang-undang yang benar, dan tolong HAM jangan terlalu banyak berkomentar dalam masalah urusan agama. Itu adalah urusan dengan MUI. HAM adalah bukan untuk merubah agama. HAM Anda harus di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia, Undang Dasar 45. Karena Anda hidup ada di Indonesia. Jangan HAM yang ada di Amerika Anda datangkan untuk diterapkan ada di Indonesia, karena Amerika adalah liberal. Anda jangan membuat fitnah dengan berdalikan HAM, dengan merusak aturan agama yang diakui oleh di Indonesia ini. Karena itu pemerintah harus tegas ada di sini. Umat Islam, hendaknya Anda bijaksana, dan tetap Anda harus menghukum Ahmadiyah adalah sesat dan kafir sebagaimana yang telah diputuskan oleh MUI. Saya kira itu. Mudah-mudahan insyaallah bisa menjadi pencerahan bagi Anda semuanya. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.